ombak bersilir ke pantai, disambut ayunan niur melambai. Rembulan megah di atas maligai tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan. Yang gue